yatawallawna alladzina kafaru, mereka bertawalli kepada orang-orang kafir. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh amat buruk apa yang mereka ketengahkan buat diri mereka sendiri. Yang diketengahkan diri mereka untuk diri mereka sendiri itu apa? Ansakhithallahu alaihim, itu Allah murka terhadap mereka. Wa fil azabihum khalidun, dan dalam azab mereka kekal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa banyak sekali orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, kitab dahulu, mereka tawali kepada orang-orang kafir. Sedangkan Rasulullah SAW sudah mengabarkan, latattabi'unna sanana man kana qablakum hazza wal khuzza bil khuzza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, sungguh kalian akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian. Sedangkan di antara apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu adalah mereka tawali kepada orang-orang kafir. Jadi kalau kita sekarang melihat banyak sekali orang-orang yang intisab kepada ilmu, intisab kepada dakwah, intisab kepada gerakan Islam, mereka tawali kepada orang-orang kafir. Mungkin kalau seandainya banyak di antara mereka yang tawali kepada orang kafir murtad, mungkin bagi kalangan orang-orang awam menilai mereka sangat samar. Karena menurut orang-orang awam, orang-orang murtad itu adalah muslim. Sehingga tokoh-tokoh agama yang tawali kepada orang murtad itu mungkin statusnya sangat samar di hadapan orang-orang awam. Tapi pada zaman sekarang ini, bentuk tawali itu bukan hanya kepada orang-orang kafir murtad yang mungkin vonisnya atas sebagian orang samar, akan tapi tawali kepada orang-orang kafir asli yang kekafirannya disepakati oleh seluruh umat Islam, termasuk oleh orang-orang awam. Sehingga orang yang meragukan kekafiran orang-orang kafir asli itu adalah orang kafir, tidak ada rincian di dalamnya. Dan pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang apa intisab kepada ilmu, mereka tawali kepada orang-orang kafir tersebut, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Bagaimana kita melihat fenomena di dunia ini dengan tegaknya daulah Islam, banyak sekali masyayikh itu, orang-orang yang diberikan bagian dari ilmu yang ditokohkan di tengah masyarakat, mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk tawali kepada Amerika dan sekutunya. Dengan memberikan fatwa-fatwa yang mengatakan daulah Islam adalah khawarij, bahkan mengkafirkannya dan memerangi mereka adalah boleh, bahkan dianjurkan, hatta walaupun berkoalisi, bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ini bentuk apa? Bentuk tawali yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Bahkan di negeri seperti ini juga orang yang apa ditokohkan dalam dini ini, dia imam besar, akan tapi apa? Dia mendukung orang kafir asli sebagai pemimpin. Mungkin kalau seandainya orang kafir murtad, tapi kekafirannya samar atas banyak orang, mungkin samar juga terhadap orang-orang tersebut. Akan tapi ketika orang kafir asli dianggap sebagai pemimpin dan didukung, itu bentuk tawali yang sharih, yang tidak ada kesamaran, hatta di hadapan orang-orang awam sekalipun. Ini adalah bentuk wujud apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Allah menyebutkan bahwa tindakan tawali yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah bentuk perbuatan yang paling buruk yang dipersembahkan oleh diri mereka sendiri untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu hanya akan dipetik oleh diri mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ansakhithallahu alaihim. Apa yang mereka ketengahkan untuk diri mereka sendiri itu apa? Murka Allah terhadap diri mereka. Wa fil azabihum khalidun, dan dalam azab mereka kekal. Ini mereka telah mengetengahkan, mempersembahkan kepada diri mereka sendiri kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kekekalan azab seandainya mereka mati di atas kekafiran tersebut tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa man ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir?" Apa man ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin min Allah? Min Allah. Apakah orang yang mengikuti ridho Allah, apa man ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin min Allah? Apakah orang tersebut sama dengan orang yang kembali dengan membawa murka Allah? Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, apakah orang yang mengikuti ridho Allah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tawalli kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada kaum mukminin, samakah mereka dengan orang yang kembali dengan membawa murka Allah? Tadi di antara bentuk orang yang kembali membawa murka Allah adalah orang yang tawali kepada orang-orang kafir. Tidak sama antara orang yang loyalitas kepada kaum muwahhidin dengan orang yang loyalitas kepada orang-orang kafir. Makanya ketika tidak ada istibanah sabilul mujrimin, tidak adanya pengetahuan, tidak adanya kejelasan tentang jalan orang-orang mukmin, maka banyak sekali orang yang jatuh di dalam bentuk apa? Bentuk tawali kepada orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingkari kepada orang yang menyamakan antara orang yang tawali kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kaum mukminin dengan orang yang tawali kepada orang-orang kafir, dan Allah menyebut orang yang tawali kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin sebagai orang yang mengikuti ridha Allah, dan Allah menyebut orang yang tawali kepada orang-orang kafir sebagai orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ketika dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yang ada adalah pada diri mereka laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika seorang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk membenci orang semacam tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membenci orang semacam itu, berarti kita dilarang juga apa untuk berteman dengan orang semacam itu. Karena tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada Allah, berwala kepada Allah dan Rasul-Nya, berkasih sayang atau menjalin pertemanan, persahabatan dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya dan justru malah tawali kepada orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Makanya yang harus ada adalah bentuk bara' dari orang-orang semacam itu. Hatta walaupun orang-orang tersebut orang yang ditokohkan, orang-orang yang pernah kita jadikan sebagai panutan, rujukan, tapi ketika orang tersebut jatuh dalam kekafiran, tawali kepada orang-orang kafir, berarti dia telah membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mendatangi sumber murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kan mereka apa? Mereka bersahabat, berteman karib dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mujalasah dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang zalim, dilarang itu bukan hanya ketika dia sedang mengucapkan kekafiran dan kemusyrikan saja. Tapi dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala melarang mujalasah dengan mereka bukan dalam rangka bukan kepentingan yang dibolehkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Jangan kamu duduk bersama orang-orang zalim setelah kamu teringat. Jadi ketika mujalasah dengan orang kafir, dengan orang-orang zalim, di saat mereka sedang melakukan kezaliman dan kekafiran, statusnya sama. Tapi ketika tidak sedang melakukan kezaliman dan kemusyrikannya, dan tanpa tujuan yang dibolehkan, maka itu termasuk perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalim. Maka jangan kamu duduk bersama orang-orang zalim setelah kamu terikat. Kenapa? Karena orang-orang semacam itu membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila saja satu tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melarang orang untuk apa? Untuk datang ke tempat yang di situ kaum, nah orang-orang terdahulu diazab. Makanya Rasulullah SAW ketika melewati tempat kaum yang dahulu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau melarang apa? Melarang singgah di situ, melarang mengambil air di situ, tapi diperintahkan untuk apa? Pergi. Bila saja tempat yang di situ dahulu Allah Subhanahu Wa Taala mengazab suatu kaum, Rasulullah SAW melarang untuk apa? Untuk menetap di situ. Padahal pada hakikatnya tempat itu tidak memiliki dosa, apalagi dengan apa? Dengan orangnya yang memang masih hidup dan masih melakukan kezalimannya. Kenapa? Karena dia selalu membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala selain perbuatannya ditinggalkan, juga orangnya dijauhi, tidak boleh dijadikan sebagai asdiqa, sebagai sahabat-sahabat dekat, sahabat-sahabat karib. Kenapa? Karena membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah murka terhadap orang semacam itu, dan sebab Bani Israel dilaknat adalah karena sebabnya adalah perbuatan semacam itu. Ya apa manista ba'ridwanallahi kaman ba'a bisakhati minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Orang yang membawa kemurkaan dari Allah, membawa kemurkaan dari Allah itu karena dia tawali kepada orang-orang kafir, tempat kembalinya jahannam, dan ia adalah tempat yang seburuk-buruknya tempat. Jadi tawali kepada orang-orang kafir itu merupakan fenomena orang-orang Bani Israel terdahulu. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa umat ini juga akan mengikuti tuntunan mereka. Dan kita melihat faktanya pada zaman sekarang. Sehingga tidak aneh kalau seorang ulama dahulu mengatakan, "Iza aradta an ta'rifa mahalla al-Islam min ahli hadzal zaman, fala tanzur ila zihamihim fi abwabil masajid wala ila dhajijihim bilabbaik, walakin unzur ila muwafaatihim li'adai syariah." Kalau kamu ingin melihat posisi Islam di tengah pengaku Islam pada zaman sekarang ini, jangan melihat banyaknya orang berjubel di pintu masjid dan banyaknya pekikan labbaik Allahumma labbaik jamaah haji, tapi lihatlah keselarasan mereka dengan musuh-musuh syariat. Banyak sekali orang yang sholat, orang yang melakukan ibadah haji, tapi mereka tawali kepada orang-orang kafir. Bahkan dalam sebuah asar dari salaf, nanti di akhir zaman akan ada masjid yang tidak hadir di dalamnya, tidak ada seorang mukmin pun di dalamnya. Jamaahnya tidak ada seorang mukmin pun di dalamnya. Dan itu kita bisa melihat pada zaman sekarang, di mana masjid milik Tawud diisi oleh Tawud dan Ansornya. Tidak ada seorang muslim pun atau mukmin pun yang ada di dalam masjid tersebut. Itu kenapa? Karena mereka jatuh dari sisi pintu tawali kepada orang-orang kafir. Jadi al-wara dan al-bara merupakan pintu yang banyak apa menjerumuskan orang ke dalam pelanggaran. Maksudnya banyak orang terjerumus dalam kekafiran dari sisi pintu al-wala dan al-bara. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali setelah menjelaskan tauhid, ayat-ayat banyak sekali tentang al-wala dan al-bara. Dan pilar daripada tauhid adalah al-wala dan al-bara. Tidak ada tauhid kalau tidak ada penegakan al-wala dan al-bara. Karena buah daripada tauhid adalah al-wala dan al-bara. Sedangkan al-wala dan al-bara itu diterapkan bukan hanya kepada orangnya, tapi kepada perbuatannya, tapi kepada orangnya juga. Bentuk bara'ah dari orang kafir beda dengan bara'ah dari orang muslim yang melakukan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang mukmin yang berbuat maksiat. Allah mengatakan, "Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun." Kalau mereka maksiat kepadamu Muhammad, orang-orang muslim, faqul, maka katakanlah, "Inni bari'um mimma ta'malun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Di sini ketika ada maksiat dari orang muslim, orang mukmin, maka bentuk barah hanya terhadap perbuatannya saja, tidak dari orangnya. Inni bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. apa yang kalian lakukan. Bukan dari kalian, tapi dari apa yang kalian lakukan. Ketika Khalid ibn Walid melakukan kekeliruan di dalam peperangan, Rasul mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri hadapan engkau dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Bukan dari Khalid, tapi dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Tapi bentuk keberlepasan diri dari orang kafir, orang musyrik, adalah keberlepasan diri dari orang dan perbuatannya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah. Jadi dari kalian orang dan perbuatannya. Itu adalah bedanya antara bara'ah, keberlepasan diri dari orang kafir, itu dari orangnya dan perbuatannya. Sedangkan bara'ah dari orang muslim yang berbuat maksiat hanya dari maksiatnya, tidak dari orangnya. Karena masih ada ikatan ukhuwah imaniyah antara orang muslim dengan orang muslim yang berbuat maksiat. Sehingga hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran yang banyak sekali di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menjelaskan bentuk keberlepasan diri itu dari orang kafir, dari perbuatan dan orangnya. Sehingga banyak orang yang tidak memahami hal ini, sehingga mereka apa? Mereka bara' daripada perbuatannya, tapi tidak bara' dari orangnya, sehingga banyak sekali yang terjerumus ke dalam bentuk tawalli kepada orang-orang kafir dan masih merasa dirinya sebagai orang muslim padahal keislamannya sudah batal. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan bahwa tidak akan selamat dari jeratan hal-hal ini, syirik dan perangkap-perangkapnya, kecuali orang yang apa? Orang yang memurnikan tauhid dan bara' dari syirik dan taqarrub kepada Allah dengan membenci, memusuhi orang-orang musyrik. Bentuk taqarrub kepada Allah yang paling agung adalah memusuhi dan membenci orang-orang musyrik. Makanya jihad, kenapa disebut zirwatus sanamil Islam, puncak Islam, dikarenakan itu bentuk tertinggi, bentuk permusuhan, kebencian kepada orang-orang kafir. Jadi bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Sehingga ketika kebencian, permusuhan ini tidak ada pada diri seorang yang mengaku muslim, maka berarti ketauhidan pun tidak ada. Sehingga pada zaman sekarang ini, dengan fenomena zaman sekarang ini, pelaksanaan, pengamalan tahqiq tauhid ini menjadi hal yang sangat gurib, asing, gurbah, keterasingan. Sehingga tidak aneh kalau zaman sekarang ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, badal Islamu ghoriban, wasayyudu ghoriban kama badaa fatuba liyutulullah. Keterasingan. Kalau dahulu keterasingan di tengah masyarakat jahiliyah yang tidak mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW. Tidak mengaku sebagai pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi keterasingan zaman sekarang sangat dahsyat sekali. Bukan hanya keterasingan dari orang-orang kafir asli, akan tetapi keterasingan dari orang-orang yang mengaku pengikut atau umat Muhammad SAW dan orang yang mengikuti Al-Quran, bahkan dari orang-orang yang banyak di antara mereka menghafal Al-Quran. Sehingga banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang ini mereka hafal Al-Quran, hafal hadis, akan tetapi tindakan mereka jauh daripada tuntunan Al-Quran, justru mereka menjadi musuh Al-Quran. Mereka menjadi musuh Al-Quran, kenapa? Karena mereka tidak merealisasikan tauhid. Makanya beda manhaj, metode salaf dalam pembelajaran, dalam pendidikan, dengan metode orang-orang zaman sekarang. Kalau salaf, mereka tidak belajar Al-Quran kecuali setelah belajar iman. Mereka dalam subuh asar, kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Akan tapi pada zaman sekarang ini, orang sebelum belajar iman, sebelum belajar tauhid, mereka belajar Al-Quran, bahkan belajar fikih. Sehingga ketika dia menguasai bahasa Al-Quran, menguasai banyak hafal masalah-masalah fikih, seolah dia telah menjadi orang Islam yang sempurna. Sehingga ketika ada orang yang menjelaskan tentang hakikat iman, hakikat tauhid, dan menjelaskan apa yang dilakukan yang berupa tawalli dan perbuatan syirik itu adalah kekafiran, maka dia mengingkarinya. Sehingga pengingkaran sekarang ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Muhammad SAW dan mengaku sebagai orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Sehingga keterasingan zaman sekarang lebih asing daripada keterasingan di awal Islam. Makanya, pahala orang yang komitmen dengan ajaran tauhid di akhir zaman 50 kali lipat dari pahala sahabat zaman Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, sabar, keteguhan dan membimbing hati kita supaya tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barasa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahliya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في دولة الإسلام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن آونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم افتح بجداد والأمصار والجزيرة للموحدين. اللهم افتح بجداد والأمصار والجزيرة للموحدين. اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.